Fatur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyatu wal isruna utawi iki iku maqalah kang nomer 24. Kila jarene kir watu cilik jenenge krekil, tutupi rambut jenenge capil, jambu sing ecik cilik gak ro jenenge. Kila den dawake mangkana bitoati indallah, mansapane wong kana kang ana sapa wong, mansapane wong iku kana ana sapa wong ditaati kelawan taat indallahi ing dalem ngersani Gusti Allah iku qoriban paret, kana mongko ana sapa wong bainan nasi ing dalem antarane menungso iku goriban dadi wong asing. Niki ngaji termasuk kapate enak. Arti singkate ene ana wong taati nang Gusti Allah, sembayange ajek, zikire ajek, tidak haram, kapate gelem, tidak ngentit emoh, ngene ku biasane gak duwe kanca. Biasai adik nggih kantor dijak ngono-ngono gak gelem dilokno kanca, yo alim, yo alim, maklum sobone Masjid Agung Al-Papa dijak ngenti tae gak gelem. Gak oman kanca. Apa kok gak oman kanca? Lah kancane gelem kabeh mek sita sing gak gelem. Tegese ya apa aiman, tegese utawi sapane wong iku istakna salamun ayem-ayeman sapa wong bistighali taatillah kelawan ketungkul taat nang Allah Taala alim walur Allah, sora mongko dadi sapa wong ana iku dadi iku mustauhisan gak direken, mustauhisan ngremehno atine anin nasi saka dene menungso. Jare wong kula rongeh liya gak digubris karo kanca. Saben atine ayem ketukul nang Gusti Allah, nyambut gaya apa gak lali sembahyang, nyambut gaya apa repot kaya apa gak lali kewajiban nang Allah Subhanahu wa taala, ngono iku lho. Biasa gak petek direken karo uang. Mensumi wong ati ngajak melaku-melaku sore, alah jajak ikau paling wiritan to arah iku. Malam-malam minggu jangan dijak nang pacet, jarno ae, anak konong kok gak ada yang repot-repot ya. Wayahe bayaran dijak nang tretes, ojo ngejak arah iku, apa dengkuk burung. Jam loro ngejak ngilek no banyu nang kali Brantas, cuaca nggak ikau. Ngarek kawan iwi gombel ngi tangkis ngunai kok dijak. Singunai ikum pun. Ngai iku yang buat temen bungka, wong niki ngaji. Tapi nek sak kantor sak ruang kerja iku padha ngono kabeh, apik. Niki biyen dereng anu biyen. Biyen niku wong-wong sing nyambut gawe sak enggon niku biasae sing apik sitok, sing seket kapate apik. Mena. Biasae wong sak kantor iku kabeh seket, sing apik loro, sing 48 ku ngentitan biyen, biyen lho niki biyen. Sakniki wis diatur apik kabeh, sing 48 apik, sing ngentitan kare mek loro. Balik sing apiake koncone, alhamdulillah ya. Mergo balak-balik diwehi pengarahan, balak-balik ditandani hukum ngono iku haram. Nek biyen wong melekan iku kabeh melok main. Saniki kampung-kampung nek melekan iku mboten enten main. Sing main kari mek loro, sing satus omong-omongan tok. Saniki. Tapi napa malih saniki melekan gak nyetel ludruk. Nyetel kaset Nasoihul Ibad. Iya. Ana paedah itu kaset kena gamelekan. Sing tuku, sing gak tuku ya pancet gak ero ae. Sing gak tuku nyile ya wis tuku sing nomor 5. Wis nyile. Engko nek mari ngaji kok nomor 6 wis tuku. Wis nyile. Sing duwe durung kok bernyetel. Wal maqalatus salisatu wal isruna utawi makola sing nomer 23 iku kila didawake harokatu ta'ati dalilul ma'rifah kama anna harokatal jismi dalilul hayat. Harokatul ma'rifati utawi obah-obahe to'at iku dalilul ma'rifati nuduhake ma'rifat nang Gusti Allah. Kadang wong guru takon ya apa sih ma'rifat nang Gusti Allah iku. Apa aku kaya biyen kok gak ero karo Gusti Allah ya. Bukan kan ben gak ero, gak rene ya. Kon gelem sembahyang, gelem ngaji, gelem poso, gelem zakat, gelem lunga kaji, gelem nglakoni api iku termasuk kon wis makrifat. Lah kok mergo ngono? Lah iya kon gak ketok Gusti Allah gelem sembahyang, lak padha kan makrifat, erun nek anjene Gusti Allah ku ono. Kon meneng-meneng gelem poso, gak mangan kete esuk, gak mak magrib lho. Nek gak percaya nek Gusti Allah ono, lha apa gelem poso? Zakat meneng-meneng nyambut gawe dhewe-dhewe, tatak duwe ditokno 10%, 2,5%, lak mergo kon rene ana Gusti Allah. Lunga haji mbayare lawarang 7 juta dilakoni ae, iku nandakno nek ana wong hatinya dan badannya bergerak untuk taat kepada Allah, iku nuduna ya iku jenenge wong sing makrifat nang Gusti Allah. Sampeyan gelem rawuh nggih ngriki ngrungokno ngaji termasuk makrifat. Lah ya ngrungokno ngaji, kitab tuku-tuku dhewe, sepeda dipancat-pancat dhewe, adik nggih kene gak duwe apa-apa, ngombe enggak, malah biyen ati ana wong wae ngombe wurung pisan. Tak isih gelem moro kesure digawe zikir ghafilin tambah maneh kambak belang kemen ha iku termasuk nuduna ya iku sak temene wong makrifat nang Gusti Allah. Merga contone kama ana harakatal jismi kaya sak temene obahe jisim, obahe awak, obahe tangan sikil iku dalilul hayati nuduhake urip. Masalah rek wong omare ketabrak motor tayet mecetat. Tibane ya gak apa-apa, urip bare kon kok ero. Wong anu bare tangane graya-graya ambek sikile manjal-manjal. Nek ngono urip iku tangane iso graya-graya, sikile iso manjal-manjal. Ya tengerane tok e mudhakir iku urip ta matek rek. Urip. Kon kok ero mudhakir urip enggak rek tiange mantuk-mantuk arek. Nek ono mantuk-mantuk iku tengerane urip. Ya iku tengerane. Awak iso obah nuduna nek wong iku urip, awak digawe ibadah, digawe sembahyang, digawe taat nang Gusti Allah, iku nuduna nek wong iku makrifat. Cuma tingkatane ngen makrifat niku dewe-dewe. Nek makrifat ndek-ndekan, ana wong gelem sembahyang ya iku makrifat. Mungkin nek makrifat dukur-dukuran, pak gak nutut mbon. Gak nutut. ana wong ndangak ngene tok ketok nggih swarga. Bareng kene ndangak balak-balik ketok pian ketok. Wal makna utawi artine. Artine makola sing nggih dhuwur wau. Ana ityanal abdi. Sak temene oleh yen to nekani kawula. Nekani at-ta'ata ing to'at. To'at lillahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala. Iku alamatun dadi tetenger ala makrifati ing atase makrifate abdun, makrifate uwong lillahi ing dalem maring Gusti Allah. Pun sami kale wau maklum pokok ana wong gelem nekani ibadah nang Allah Subhanahu wa taala iku termasuk wong alamate makrifat nang Gusti Allah. Cari tingkatane doae durung. Mulane faida ka surat ing dalem nalikane akeh apa atu taat. Faida ka surat ing dalem nalikane dadi akeh apa atu taat ka surat mongko akeh apa al makrifatu makrifate. Nek anjene wong iku taati nang Gusti Allah akeh. Sembayangi ajek, mari sembayang ditambahi aurat liyo-liyo. Posone ajek, gak sembrono blas. Nang zakat yo ajek, gak eman-eman, zakat fitrah yo gak eman, sak teruse. Nek ngono termasuk kasurat al-ma'rifah. Wong iku ma'rifate nang Gusti Allah rada akeh. Lanek wa idha kolat ing dalem nalikane sedidi apa to'at kolat mongko sedidi apa makrifah. Nek to'ate mek didi sembayangi anggerai mari sembayang gatik wiritan ono keapian apa-apa gak tau melok dikandani naiki oleh ganjaran angka ya blas tidak gemeter blas nggih jerone ati wancene makrifate nang Gusti Allah wong iku titik. Kok semerap sampe nek ngarani titik? Li annal dhahira. Krana stune dhahir iku mir'atul batini dadi kacane pengilon batin. Iku makrifah, iku mir'atul batini dadi kaca pengilone batin. Padha gak ruwe wong iku apik karo elek padha gak ruwe. Tapi wong iku rupane oleh sembayang kok apik. Oleh sembayang kok ajek. Oleh zikir kok ndiluk temenan. Kula karo sampean gak ro jerone atine wong. Ati wong niku gak oleh suudon. Ojo ngarani wong ku elek. Pokoke wong ku zahire apik, ibadah nang Gusti Allah temenan, ayo diarani ae. Batini wong iku akeh api tinimbang eleke. Kadang wong malik dikarenane gak gelem arek. Mbok samane wong iku rek sapa masjid. Nek wiritan dawa, karo wedokan gelem-gelem. Ya mek wong iku tore aja liyane ya kaliyane gak meku tok. Nek ndelok wiritane kok cek khusuke. Nek ndek utang gak tau nyau. Ya mek wong iku tok liyane ya gak. Rata-rata nek wong sembayange ajek, sembayange api, liya-liya api, batine ya insyaallah melo api. Muga-muga kula karo sampean sing wis ketok sembayang, sing wis ketok ngaji ngeten iki jabane ketoke kaya ngeten iki muga-muga jerone ya padha karo jabane Allahumma. Rosaken wal maqalatur rabi'atu wal isruna. Utawi iki iku maqala kang nomor 24. Kala ngendika sapa anabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aniki sing pas hadis. Aki dawe Kanjeng Nabi. Aslu jami'il khotoya. utawi sumbere sekabehane pira-pira keluputan iku hubbud dunya, seneng dunya. Seneng dunya iku ya apa sih? Waya utawi kang aran hubbud dunya iku mabarar zada kang luwi sapa wong anil hajati saka dene kebutuhan. Ana wong mestine tuku 10 didol 11 bati siji, dadak wong ku nambahi teko siji niku jenenge hubbud dunya. Engko sing diarani hubbud dunya iku ana wong gak gelem nyambut gawe, gak seneng donya mboten. Ya nyambut gawe, ya ngramut donya, tapi aja ngluwi saka dene hajat. Ya boleh ngluwi. Gula niku ditimbang ditaker sak kilo didol. Dadak dilebokno plastik dikurangi 2 sendok. 2 sendok iku sing hubbud dunya. Ana wong kulaane 50 didol 75, gak apa-apa didol 75. Dadak ambek wong timbangane diganjel ambek dhuwit telung dhuwit. Abote dhuwit telung dhuwit niku jenenge hubbud dunya. Ana wong dikongkon wong tuku kitab regane 10. Dadak iku mang diwarah 11. Ngluwi 10 nang 11 iku lho jenenge njukuk sing jabone hajat hubbud dunya. Nek ana wong wani ngene iku ya iku nggarai geger ya perkara dhuwit tok. Asale pokoke keluputan iku seneng dunya. Kanca rawaket kae cilik padha gedene padha rabine saiki pisah gara-gara apa? Dhuwit. Caca ambek adik gak wawuh gara-gara apa? Royoan dhuwit. Dulur 10 mencar kabeh gak karu-karuan kabeh apa gara-gara? Royoan warisan. Bapak gambek gak wawu karo anak pergo apa? Ya napa jeneng ngoten dari bapak niku lha iya mergane apa sih? Ya dhuwit nggih antren disauri lha iya dhuwit bapak. Isi mulut biyen engko utang 20.000. Jare makmu ben iki oleh arisan 2 minggu kar tak sauri nak. Diutangi ambek anake 20.000. Ketepakan oleh warisan makne lho lara. Oleh arisan digawe loro gak cukup utang mana nang anake. Nak ya pemakmu loro are tambahno dhuwit 10.000 kas mesti san mari iki cek jangkep 30.000 ben-ben tak sawuh 30. Dadak Pak Domolo jumati lahir jumati lawal diwalak-walik gak nyaur-nyaur ditewagi anaknya balak-balik gak nyaur-nyaur pungkasannya anaknya nang bapak ini langgi pak tiang niku sing dipercaya apa ini sih pak dituturi bapak ini niki lho pak niki lho pak cangkeme ditutul-tutul terus langsung gak tahu namanya bapak ini saiki bojone ngegongi anjane ngono bapak iku balak-balik angker ini ono angker ini ono ana bapak ni moro hoko lho bapakmu teko iyalah apa sih ya gak apa lah apa ya ana dulur teko ya lho dulurmu teko masih dulur gula dulurmu sedih lah iya lapo gak nek gak duwe putur ini lapo delok lah jauh duit durung jauh duit lho delok no ya iku ngarai besan utawa ngarai dulur ibe gak ruku nambek dulur sing lanangku mergo perkara duit. Bun wa aslu jami'il fitani utawi sumberi sekabene piro-piro fitnah. Cece niki. Nek fitnah gak podo. Iku man ul usuri. Nyegah 10. Termasuk zakat sing 10. Wa zakati lan zakat. Disikno man ul usuri wa zakati. Ono uang soge. Tapi gak tahu zakat. Dadi fitnah. ana wong kate riyaya gak zakat fitrah ndadekno fitnah. Embu ana e fitnah. Niku cara batin oleh fitnah, cara dhahir wong kabeh rasani. Alah masih soge wak kaji kuwi mleki. Gak tau sedako tok anggere wong ngarani mleki. Karo kon tas iki aku njero saka kanate mulutan iki. Diwehi 200. Oh, delok omonge karo dagangan sak mono gedene. 200. Tokone mau beng. Ngono ku dikandakno wong, dikandakno wong, dikandakno wong, kabeh wong ro atine wong ngarani wong iku mleki, masih soge, masih ibadah tapi gak tau ngetokno sedako. Niku termasuk fitnah. Tibane dadak wong iku ngentokno sedako akeh, tau bangun masjid, tapi kadung biasae mang ngono, masih tau bangun masjid anger wong tetep ngarani mleki. Soale nyegah zakat. Wadza utawi iki lafaz zakat nggih mburi iku min atfil ami alal khosi. Saka dene atofil lafat am alal khosi ing atase khos. Sing khos iku usuri, sing am niku zakat. Mergo li anal usuri, li anal usra krono satune sepro puluhan iku khosun tertentu tertentu bizuru iklawan zakate piro-piro tanduran wasimari lan zakate piro-piro wawawan sing sepur puluh iku bagiani wong tani zakat sepur puluh. Nah lafad was zakatu didekek mburi was zakatu telafad zakat iku syamilatun mengku lidhalika maring mengkono-mengkono suruk ya jenengi zakat simar ya jenengi zakat nek diungkosno zakat iku mek zakati bondo dagangan ambek perdagangan ambek emas ambek hayawan lan liyane. Lawa zakat utawi zakat iku anakdu melinjo pelonjo emas perak sampeyan duwe emas simpenan kliwat teko dene 77 gram ben taun kudu sampeyan tokno zakate. Tapi nek wong wedok nyimpen emas 77 gram krana digawe pepaes krono digawe kalung, digawe melar, aja cacak 77 bojo kuwi lho. 2 kilo. Tas iki njaluk maneh tak tukono rante petang pintal. Iya kare njukukno ngarepe omahe keping rantene sepur gawe-gawe ngono. Masih petang pintal emas mboten zakati mergo digawe perhiasan. Nek wong lanang gak oleh gawe ali-ali emas. Jok. Kesugihan sampeyan tuku emas gawe ali-ali aja. Nek kepingin campuren ambek liyane paling dadi yuwasa, suwasa sing karatnya paling tinggi 18 karat. Apa sih wong lanang kok gak oleh gawe emas? Besok nek sampean nggih suwarga segala-galanya iku emas, piring emas, cengkir emas, sendok emas, perhiasan pinggir-pinggir patek kertip niki emas-emas kabeh. Mulane saiki wong gak oleh gawe emas, cek gak nyaingi ambek paesan nggih akhirat besok. Wal anami lan raja kaya irangan nggih manon niki gak ngerti kula. Wedo sapi kebo saniki mboten enten wong duwe unta wali zakatil badani lan marang zakate awak nek katiriyaya tok mulai poso jenenge zakat fitrah. Nek ana wong gak gelem ngetokno zakat fitrah, gak gelem ngetokno zakate hayawan, gak gelem ngetokno zakate emas, gak gelem ngetokno zakate apa ae niku ngadekno fitnah. Ya nek fitnah dilokno mleki tok ae gampang. Barang kena fitnah gak ana apa-apa diarani wong gak nyolong diarani nyolong termasuk fitnah. gak ngelabrak, berani ngelabrak, termasuk fitnah. Jane kelakuane api tapi anggar kuampung wong ngarani elek, niku nggih fitnah. Apa sih wong iku kok kena fitnah, kelakuane api kok dielek-elekno wong. Anjene gak tau ngetokno zakat. Wal maqalatul khamisatu wal isruna utai maqala sing nomor selawe iku kila jare nikir jambu cilik jenenge pentil mbok terus lali maneh kodhok cilik jenenge percil al mukirru bitaksiri abadan mahmudun wal iqraru bitaksiri alamatul qabul niku makolae al mukirru utawi wong kang ngaku-ngaku bitaksiri kelawan pepekone taat ai bil ajzi tegese kelawan apes anito ati saking taat nang Gusti Allah. Mbok ana wong sembayang wis apik oleh ngomong masyaallah. Pakirangan kula niki ya napa? Sembayang kok mboten saged saestu. Oleh poso ya wis apik, dheke jek rumangsa ya apa? Poso kok ini oleh ganjaran tangga wong awan turu tok. Alah masih turu tok lah gak apa-apa. Arek-arek ku tambah melek tapi remi. Pokoknya ngelakoni apa ae gak ngaku apik, ngaku kurang apik, kula niki kirangan ya napa. Mboten karo-karon dosane teng Gusti Allah dadi wong gak iso kaya fungsine menungso kira. Semoga-moga diterima, moga-moga diterima ibadah kula. Lho, ngaku ngono abadan ing dalam selawase iku mahmudun dipuji. Ana wong wis nglakoni apik tapi gak ngrumangsani apik. Mari nyokong kawethi dilem wong ala apa? Kula niki kirangan mboten adik ngoten-ngotenan nggih niku wae kebenderan mawon. Kula mboten nyokong kathah mek gangsal juta kok. Tapi ngakoni kurang, sakjane ngoten badhe. Kula sukani sedasa dadak artane kangge kanten gangsal juta. Ngene kok dipuji. Cece karo ngomong. Bangunan itu sudah saya tanya-tanyakan pada panitia. Untuk gini. Berapa sih kurangnya berapa? Mau bilang sama saya supaya tahu saya itu. Wes oleh ngomong karo bilang toe bilang-bilang. Bareng mari dibilangi lho, keluar mek 50.000. Keluar saya ketahui pendapatnya wakil ketahuan itu baiknya begini dan sebagainya bisa jadi ngomong kok tidak ada uang kok diharani dipuji ada uang kaya ngono merga wal ikraru utawi wong sing ngaku bitaksiri kelawan sembrono iku alamatul qabul alamati diterima karo Gusti Allah. Ojo ngaku nang wong ati dhewe. Sampeyan mari sembahyang tahajud, mari sembahyang sunat, mari sembahyang opoe. Assalamualaikum. Rasane ati ojo seneng. Insyaallah aku mau sembahyang ya opo eling opo. Ya Allah, muga-muga sembahyang kula sampeyan terang. Ya ngono ku apik. Sampeyan mari ngaji ngene wis mbon nemu keterangan sasane tok kabeh, wis ngerti maknane ya. Aku ngaji mengko opo rek pepeh kok. Dia ngoneku ngare diterima. Aja dik muni ha aku lu ngacai cok wate jos. Apa wongku kok ngrendah? Apa wong kok menali ana kron sak temene kelakuan ditaksir. Iku isyaratun dadi isyara ila adamil ujebi. Marang ora anane ujub ora anane gawok-gawokake wal kibri lan gumedhe. Nek ana wong mari amal tapi ngakoni cilik, ana wong mari ibadah nglakoni pepeko, iku berarti isyarah wong iku gak ngedhek-ngedhekno awak. Aja seneng. Sampeyan iso ajak ngaji teko dawan ngene ae wis aja wae iki gak tau gak berangkat. Berangkat terus repot koyo apa tak tinggal. Nah, rasane ati masih muni ya ngono oleh, tapi aja nggawok-nggawokno wong sak kampung. Yo kontok sing tukang ngaji. Wal kibri lan gak dadekno gumedhe. Moga-moga kula karo sampean dipun paring sabar, cekap semanten, wallahu a'lam bishawab.